sekilas kita akan pikir, ini ilmu, ini kajian, enggak ada mendatangkan janji keuntungan duniawi. Sungguh para jemaah. Maka sekali lagi saya ingatkan. Ini ilmu sangat berguna bagi kita semua. Kalau kita termasuk orang yang memikirkan akhirat. Ini ilmu akan bermanfaat bagi kita kalau termasuk kita orang yang memikirkan nasib di akhirat. Tapi tidak berguna kalau sekedar kita hanya sebagai sosok manusia, hanya sepotong badan yang diberi akal dan nyawa oleh Allah dan memanfaatkan potensi di badan kita ini hanya untuk dunia. Maka tak ada guna ilmu ini dan tidak akan ada faedah sama sekali di hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari model manusia yang hanya menggunakan potensi dirinya. Hanya semata-mata demi dunianya. Demi yang fana. Tidak ada terbersih dia bagaimana nasib di akhirat nanti di depan Allah subhanahu wa ta'ala.